Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib dan ta'lim hari Selasa sore atau malam, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Insani di 102,2 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita berkunjung di taman-taman surga, yaitu majlis ta'lim. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum raudatan min riyadil jannah farta'u fiha." Apabila kalian melihat salah satu taman di antara taman-taman surga, maka irta'u fiha, menggembalalah di sana, yakni makanlah di sana, bersenang-senanglah di sana. Dan diterangkan bahwasanya salah satu taman di antara taman-taman surga itu adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan Muqaddimah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang telah lalu, beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menasihati kita dan memberikan sebuah hakikat, sebuah kenyataan yang harus kita semua fahami, bahwa ternyata orang yang paling sadar, yang kesadarannya itu penuh dari kalangan penduduk dunia adalah al-ubad. Itu orang yang kesadarannya penuh, ya. Jadi orang yang rajin ibadah berarti orang yang kesadarannya penuh. Walihada kanal aiqadu min ahliha humul ubad. Oleh sebab itu orang-orang yang betul-betul sadar dari kalangan penduduk dunia adalah orang-orang yang rajin dalam beribadah. Dan kita telah terangkan sedikit tentang ibadah yang betul-betul menyadarkan orang tersebut, yaitu ibadah yang terpenuhi di dalamnya berapa? Dua syarat, atau secara rinci ya berarti tiga syarat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah al-mutaba'ah, netepi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hakikat yang kedua, kenyataan yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam rangka menasihati kita, beliau mengatakan wa aqallun nasi fiha humuz zuhad. Dan orang yang paling pinter, paling cerdik, paling pandai di dunia ini adalah orang-orang yang zuhud. Ya, orang-orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Nah, sekarang ini insya Allah pada kesempatan sore ini insya Allah ta'ala kita akan bahas sekilas saja tentang zuhud. Karena nanti pada kitab beliau Al-Imam An-Nawawi ya juga akan membahas tentang zuhud dan keutamaannya di bab-bab awal-awal ya, insyaallah taala beliau akan membahas hal itu dan kita akan bahas nanti lebih mendalam lagi. Zuhud, Al-Imam atau para ulama mengatakan bahwasanya zuhud itu adalah insirafur raghbati ani syai'i li ilmi bihaqaratihi. Ya, insirafu raghbati ani syai'i li ilmi bihaqaratihi, yaitu berpalingnya keinginan seseorang untuk menguasai sesuatu, memiliki sesuatu, memegang erat-erat sesuatu, dikarenakan dia tahu tentang kehinaan perkara tersebut, rendahnya perkara tersebut. Ini zuhud, ya. Itu seseorang yang meninggalkan sesuatu, berpaling keinginannya dikarenakan sesuatu itu adalah sesuatu yang haqarah, hakir. Hakir itu tidak berharga, ya, tidak berharga. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya zuhud itu ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi marhubun anhu, dan yang kedua adalah marhubun fihi. Marhubun anhu itu adalah sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua sesuatu yang lawan dari ditinggalkan, diharapkan. Jadi harus ada apa? Dua sisi. Kenapa dia tinggalkan? Atau kata para ulama bahwa dalam sisi sesuatu yang ditinggalkan itu harus mengandung salah satu atau beberapa hajat, kebutuhan, kepentingan dan manfaat. Jadi bukan berarti tidak ada manfaatnya sama sekali. Sesuatu yang ditinggalkan itu ya tetap masih memiliki apa? Manfaat. Bukan tidak bermanfaat sama sekali. Ini marhubun anhu, sesuatu yang ditinggalkan. Kemudian marhubun fihi, sesuatu yang diharapkan itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan dari yang ditinggalkan. Jadi kalau seseorang ya meninggalkan uang ratusan ribu, tapi karena jamuren, buka, oh jamuren lah, sudah lah, ya, ini berarti apa? Enggak manfaat lagi. Atau ditinggalkan karena sudah sobek berkeping-keping, sudah saya zuhud saya, enggak saya ambil lah, zuhud katanya. Ini bukan zuhud ini namanya, karena udah enggak ada manfaatnya, ya. Jadi harus masih ada sisi manfaatnya. Dan nanti kalau bicara masalah zuhud itu bicara masalah rahasia hati. Terkadang seseorang itu meninggalkan sesuatu tampaknya karena zuhud, padahal dia ingin lepas beban. Satu. Yang kedua, karena ingin mengharapkan yang lebih banyak. Tampaknya sedekah. Ya, tampaknya apa? Sedekah. Tapi dia ingin mendapatkan apa? Pujian. Berarti dia bukan zuhud dia. Ya, terkadang seorang sedekah karena kedermawanan dia. Terus yang zuhud yang sebenarnya bagaimana? Zuhud itu adalah tadi berpalingnya, nanti ditambahi di belakangnya, berpalingnya seseorang dari sesuatu karena dia tahu tentang hinanya perkara tersebut, dan dia berpaling kepada sesuatu yang lebih bermanfaat lillahi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia infakkan hartanya, dia butuh itu harta, tapi dia ingin sesuatu yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara definisi zuhud. Ada definisi lain, yang namanya zuhud biasanya bersanding dengan sesuatu yang disebut dengan wara'. Zuhud dan wara', apa bedanya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di kehidupan akhirat. Meninggalkan sesuatu, ya, berpaling dari sesuatu yang dia pandang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Contohnya apa? Rekening numpuk. Rekening numpuk. Ustaz, setiap rekening numpuk. Kenapa? Angkanya sekian, Ustaz. Bukan itu maksudnya. Apa yang ada di dalam rekening dan numpuk sekian ratus juta, sekian eng, ya, emasnya berkilo-kilo, ya, subhanallah, dan dia tidak niatkan sama sekali simpanan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dia persiapkan mungkin untuk haji, atau dia persiapkan mungkin untuk membiayai anak yatim piatu, dia simpan di tabungannya, atau mungkin dia persiapkan untuk meninggalkan persiapan yang baik bagi anak-anaknya, yakni dia sekedar kumpulkan. Ini kalau dia mati, kira-kira rekening itu akan bermanfaat enggak di akhirat? Enggak bermanfaat. Ini kalau dia, kita waliyadu billah, sudah sampai akhirat, la yanfa'u malun wala banun, harta tidak akan bermanfaat, anak tidak akan juga bermanfaat. Jadi ditinggalkan itu rekening. Maksudnya gimana, Ustaz? Rekening plus PIN-nya sekaligus plus kartu ATM-nya ditinggalkan atau enggak? Maksudnya gitu? Bukan. Artinya jangan ditumpuk-tumpuk, sedekahkan. Tinggalkan usaha Anda hanya sekedar mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan, itu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Cara meninggalkannya bagaimana? Ya biar enggak numpuk, tinggalkan. Caranya disedekahkan. Atau niatkan ketika Anda menyimpan sesuatu, niatnya adalah untuk persiapan melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi biar enggak sia-sia. Ini namanya zuhud. Jadi orang zuhud itu enggak harus miskin. Enggak harus rekeningnya nol. Enggak harus enggak punya rumah. Seperti yang pernah saya sampaikan, terkadang orang yang tinggal di gedung yang bertingkat, di rumah yang luas, mengendarai mobil mewah, bersepeda motor dengan sepeda motor yang terbaru, berbaju dengan baju yang sangat indah, itu bisa lebih zuhud dibandingkan seseorang yang tinggal di kolong jembatan, kemana-mana tidak sandalan, bajunya penuh tandalan, makanannya adalah makan sisa pembuangan. Itu bisa lebih zuhud. Karena zuhud itu adalah masalah apa? Hati. Itu zuhud, meninggalkan sesuatu yang apa? Yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Termasuk adalah misalnya meninggalkan perkara yang mubah tapi terlalu banyak. Meninggalkan perkara yang mubah, ya, dia sesuatu yang mubah boleh, Tapi kalau sudah terlalu banyak, itu tidak bermanfaat, bahkan terkadang berbahaya. Apa contoh mubah terlalu banyak? Ngobrol terlalu banyak, jalan-jalan terlalu banyak, apalagi makan terlalu banyak. Ya, plesir itu jalan-jalan tadi ya. Plesir, plesir ini dari bahasa apa? Plesir asli Purbalingga apa? Plesir. Ya, plesir terlalu banyak, bahasa Jepang apa bahasa Belanda ya. Nah, dan seterusnya. Kalau bapak-bapak ini catatan ya ibu-ibu, kalau kita makannya kayak orang banyak, ya ini kayak kebanyakan orang, ngobrolnya kayak kebanyakan orang, tidurnya kayak kebanyakan orang, kapan kita akan berbeda dari mereka? Ya, kalau mereka ngobrol, kita ngobrol. Mereka makan, kita ikut makan. Mereka plesir, kita ikut plesir. Kapan kita beda dari mereka? Saat apa harus bedani? Tidak harus bedani, cuma kita harus lebih dalam masalah akhirat dibandingkan mereka. Nah, kalau sekarang mereka ngobrol, waktu ngobrol terkadang yang diobrolkan adalah perkara yang tidak ada gunanya. Ya. Atau jalan-jalan. Jalan-jalan terlalu banyak enggak ada gunanya. Atau mungkin sampai di pucuk Garuda. Ya, kemudian selfie misalnya, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Atau rendem di wabong suen, nanti pating petokor awake. Ya. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat terlalu banyak. Kalau kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka yang plesir terlalu banyak, makan terlalu banyak, tidur terlalu banyak, ngobrol terlalu banyak, kapan kita baca Quran? Kapan kita puasa? Kapan kita sholat? Kapan kita berzikir kepada Allah? Kapan kita ke masjid? Kapan kita pengajian? Ayo plesir lah, bebelah ono pengajian. Ayo sego goreng. Di sini enggak ada sego goreng ya. Sega goreng. Yang kondisi lah, engko bar maghrib. Bar maghrib ada pengajian. Oh iya, ngaji dhisik. Mereka sebagian makan nasi goreng, ini ngaji. Nah, bar isya baru bisa. Enggak masalah. Misalnya begitu, ya. Jadi, kalau kita hanya mengikuti kebiasaan orang yang terlalu banyak dalam perkara yang mubah, kapan kita bisa berbeda dengan orang lain? Dulu para sahabat, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, ya, mereka itu berbeda dari orang lain karena tidak terlalu banyak dalam melakukan sesuatu yang mubah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia, tapi ingat saya katakan bahwasanya zuhud itu bukan dalam masalah penampilan fisik. Tapi dia berkata, Umar bin Khattab, seandainya aku mau, aku bisa menyaingi kalian dalam masalah dunia. Umar bin Khattab, seandainya aku mau, aku bisa menyaingi kalian dalam masalah dunia. Akan tetapi aku takut ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menghabiskan kehidupan mereka di dunia dengan kesenangan. Jadi takut ditanya oleh Allah nanti. Makanya di antara sifat zuhud, ya, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun warak, warak, ya, kalau orang bilang warak, warak itu adalah tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan akhirat. Ini diantara definisi zuhud dan juga definisi wara'. Kemudian ada satu definisi zuhud yang ingin saya sampaikan, sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama. Zuhud itu memiliki tiga pengertian, kata beliau. Ya, zuhud itu memiliki tiga pengertian. Yang pertama, pakai bahasa Indonesia saja, bahwa apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di tangan Allah, lebih engkau percayai. Apa yang ada di tangan Allah lebih engkau percayai dibandingkan apa yang ada di tanganmu. Itu namanya zuhud. Jadi kita lebih percaya pada kekuasaan, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kekuatan kita. Contoh seorang yang akan sedekah. Seorang yang akan sedekah, ya, orang yang zuhud dalam bersedekah, dia itu tidak berat untuk melepaskan hartanya. Itu orang yang zuhud. Beda dengan orang yang kurang zuhudnya. Ya, contohlah, contoh gampang. Walaupun mungkin contoh ini tidak persis benar. Ya, saya katakan contoh ini tidak persis apa? Benar. Contoh, ngesaki abang-abang, biru-biru, ijo-ijo, terus ijo kusem. Ya, ya. Kemudian lewat kalengan. Sing zuhud, cek, plung. Nah, gitu. Itu yang zuhud itu. Ya, cek, plung. Ternyata apa dilirik? Ih, merah. Dah, tidak apa-apa. Bismillah. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada kalau yang merah-merah itu tetap bisa kusayang. Ini berarti dia lebih percaya apa? Yang ada di sisi Allah dibandingkan apa yang dia miliki. Niki, walaupun tidak persis benarnya contoh ini, kan sekedar contoh ya, untuk mendekatkan apa? Pemahaman. Jadi kalau ambil merah, bismillah, ini tinggalnya merah-merah di saku saya tidaklah jauh lebih baik dibandingkan ini saya sedekahkan karena Allah. Dia harapkan apa yang ada di sisi Allah. Dia percaya bahwasanya balasan di sisi Allah jauh lebih baik daripada kalau barang itu tetap dia miliki. Makanya di antara sahabat, masya Allah, kalau sedekah itu ora hitung, boten hitung-hitung. Abu Bakar, dia sedekahkan semua hartanya. Ada di antara kita yang begitu? Sulit sekali. Ketika ditanya, lah, "Tsumma madza aqaita li ahlika?" Apa yang engkau sisakan buat keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar, "Abqaituhum, abqaitulahum Allah wa rasulah." Saya sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Umar, separuh hartanya. Kita mungkin akan menganggap, ya, Umar kalah jauh dengan Abu Bakar. Umar kalah jauh dengan Abu Bakar. Tapi, lu kenapa? Abu Bakar seluruh hartanya, Umar cuma apa? Separuh. Kan begitu kita pikirannya, Abu Bakar hebat. Tapi coba, kalau Anda punya 500 ribu, infakkan 200 ribu. Kalau Anda punya 1 juta, keluarkan 500 ribu. Abot. Apa enteng? Berat. Ya. Kalau di rekening kita ada 20 juta, kita keluarkan 10 juta. Masya Allah. 60 juta, 30 juta. Rumahnya di Paru, cuek. Diketok sertifikatnya. Separuh. Enteng apa abot? Nek ngetok sertifikat abot, Ustaz. Ya itu ibaratnya lah. Rumah dijual, harganya berapa? 1M, dijual hanya untuk infak dengan separuhnya, coba. Berat sekali. Oh, ternyata infak dengan setengah harta itu juga bukan sesuatu yang mudah. Utsman bin Affan menginfakkan kafilah dagangnya. Bisa dibayangkan, kafilah dagang itu satu perusahaan full. Anda punya perusahaan, perusahaan ini saya infakkan, perusahaan. Jadi menginfakkan ontanya plus barang dagangannya. Lo bayangkan. Kita mikir-mikir. Ini saya punya bengkel, infak bengkel. ini saya punya bakso dan segala macam perlengkapannya saya infakkan plus isinya sudah situ. Dan tidak diambil lagi, masya Allah, seperti itu. Ya. Ala kulli hal, ternyata inilah gambaran orang-orang yang mereka yakin bahwa apa yang di sisi Allah jauh lebih berharga dibandingkan apa yang ada di sisi kita. Lalu terus orang yang contoh yang kedua bagaimana, Ustaz? Itu orang yang kurang percaya. Ini kan contoh ya. Kalau tadi contohnya apa? Cek, nek, ya kan? Contoh yang kedua ya, maklum lah ya. Kalau infak dilongok disit. Set, ini abang, balik akan mening disit. Aja nongol disit, sengat ben, ya kan? Set, biru, masukkan lagi. Ya, tarik lagi, ini seijo, ya, penek mening, ya. Cukup nah piye landep pisan iki sing gambar parang niku lho. Tidak menafikan bahwa orang itu dalam berinfak memang pengorbanan sesuai dengan kemampuan. Tapi ya itu kadang ya Allah, kita itu kadang lebih percaya uang 20 ribu itu tetap sangat besar manfaatnya apabila tinggal di saku kita daripada kalau dimasukkan ke dalam kotak infak, disedekahkan untuk fakir miskin, diberikan kepada janda, diberikan kepada fuqara, diberikan kepada anak-anak yatim. 20 ribu, kan saya dengan 20 ribu itu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Di sini masih ada 5 ribu, masih ada 10 ribu dan yang lainnya. Bahkan 5 ribuannya banyak, 10 ribuannya banyak. Ini yang 20 ribu satu lembar itu saja, kan dia pilih yang 5 ribu. Kenapa? Karena dia lebih percaya pada dirinya sendiri dibandingkan apabila harta ini dititipkan kepada Allah. Yang namanya sedekah itu dimisalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang bersedekah itu nanti akan diterima oleh Allah, kemudian akan dipelihara sebagaimana seseorang itu memelihara anak kudanya. Dipelihara terus oleh Allah sehingga besar besar besar besar besar. Seorang yang merawat kuda itu perhatiannya harus betul-betul teliti karena kuda itu gampang sakit, ketoknya perkasa, tapi kalau salah urus kembung bisa mati nanti, ya kan? Ya dirawat betul sampai dia betul-betul menjadi seekor kuda dewasa. Berarti dirawat betul oleh orang tersebut. Allah dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merawat harta seseorang dari kecil sampai besar, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau orang sudah percaya gini, dia akan yakin apa yang ada di tangan Allah jauh lebih bermanfaat apabila ini tetap ada di tangan saya. Niku gampang nopo angel niku. Definisi pertama niku. Amin. Ya, berat. Ini baru definisi yang pertama. Definisi kedua. Ini lebih sulit lagi. Engkau, kata ulama tersebut, engkau lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dibandingkan kembalinya sesuatu yang hilang darimu. Dibandingkan kembalinya sesuatu yang hilang darimu apabila engkau tertimpa musibah. Engkau lebih mengharapkan apa? Ganjaran, balasan dari Allah dibandingkan sesuatu yang hilang darimu kembali. Contoh, nah ini contohnya gampang. Kelangan sandal. Bali ngaji kelangan sandal. Apa yang kita lakukan sebagai orang yang zuhud? Napa kira-kira? Beli lagi? Iya, enggak apa-apa beli lagi. Tapi apa? Sambil grundel sandal larang-larang hilang. Sandal larang-larang hilang. Kalau seorang yang zuhud, boleh dia beli lagi. tapi hatinya dia katakan, ya Allah, Engkau sudah ambil sandalku di dunia ini, ya Allah. Karena saya menghadiri pengajian, ya Allah. Mungkin ini, ya mungkin orang ketawa-ketawa kayak gitu pikirannya ya. Ini gambaran ini. Mungkin orang itu akan mengatakan, ya Allah, Engkau telah ambil sandalku, ya Allah, dengan takdirmu, ya Allah. Maka aku berharap Kau gantikan aku dengan terompah di surga. Gitu, ya kan? Sandalnya mengatakan, ya Allah. Tapi kalau, wah, sandalnya larang, ya Allah, balikkan sandalnya, nah. Itu berarti bukan orang zuhud itu. Walaupun setelah itu, apalah nanti bisa beli lagi. Tapi mana ya? Jadi dia masih berharap lebih, bahkan lebih berharap kembalinya sandal itu dibandingkan dia mendapat pahala dari Allah karena musibah yang ditimpakan kepadanya. Ustaz, bisa, nyong bisa, ya sering kan? Saya biasa seperti itu, bisa. Sekarang kalau sepeda motor, nah, sepeda motornya hilang, ya. Kalau orang yang zuhud bagaimana sikapnya? Ya, orang yang zuhud adalah, ya Allah, Kau sudah ambil, ya Allah, apa yang Engkau berikan padaku. Aku ridho, ya Allah. Aku mengharap pahala darimu, ya Allah. Sudah. Tapi tidak menafikan usaha. Dia boleh lapor polisi. Dia boleh mencari. Tapi dalam hati, dia lebih berharap pahala dibandingkan kembalinya barang tadi itu. Ini yang perkara seperti ini jarang sekali didapati orang-orang zaman sekarang. Ya kita-kita ini sulit. Sepeda motor bisa, mobil. Mobil aja. Wah, anggar mobil hilang jempling-jempling. Jangankan cuma mobil, dompet isi KTP, ATM, rekening saya ketahui. Ya. Ya Allah, dompet saya, KTP saya, Masya Allah. Apalagi kartu hutang saya. Ya, dan yang lain-lain. Bingung kita. Lapor ke polisi, lapor ke ini, dengan harapan malah dapat bantuan sosial. Karena kehilangan barang. La ilaha illallah. Kalau ulama-ulama zaman dahulu, bukan dalam masalah zuhud ini, tapi dalam masalah doa, mereka juga gitu. Doa. Saya contohkan bagaimana sikap mereka itu terkadang beda dengan sikap kita. Mereka ketika berdoa lebih senang pengabulan doanya diundur daripada langsung dikabulkan. Kenapa kira-kira? Supaya nyambung terus sama Allah. Ya, ya Allah, saya ini adalah laki-laki. Dilanjut apa? Laki-laki yang penuh liku-liku kehidupan saya sehingga belum laku. Ya, terus berdoa itu lebih senang bagi dia dibandingkan ketika, ya Allah, berilah aku jodoh mablak gitu. Atau satu hari kemudian dapat, atau dua minggu kemudian dapat. Itu lebih senang terus berdoa, ya Allah, hutangku banyak, ya Allah, berilah aku kelunasan dalam hutang, ya Allah. Berilah aku kelunasan dalam hutang, ya Allah. Ibdi anid da'in. Kalau kita pinginnya cepat. Kalau para ulama, sabar. Dia senang dalam berdoa itu senang nyambung sama Allah. Ya. Nah, milih yang mana? Milih yang langsung dikabulkan apa terus nyambung sama Allah, bapak-bapak, ibu-ibu? Wah, belum keras. Urung berhasil lagi legasi. Ya, memang berat ya kan? Itulah kehidupan ulama. Dan kita mudah-mudahan bisa meniru. Itu tadi definisi nomor 2. Definisi nomor 3. Isak nomor jam berapa isak? Berapa menit? Oh iya. Definisi nomor 3. Dan ini juga sulit. Apabila engkau melakukan kebenaran, melakukan sesuatu yang hak, maka sama saja bagimu. Sama saja bagimu. antara orang yang memujimu dan orang yang mencelamu. Niku zuhud. Ketika Anda melakukan kebenaran, melakukan al-haq, maka orang yang memujimu dan orang yang mencelamu bagi Anda sama. Tidak peduli. Itu zuhud namanya. Contoh, kalau biasanya ya, saya ibu-ibu nih, mulai putrinya misalnya pakai jilbab lebar panjang, terus mulai diunek-unek ke tangga nih, hati-hati kaya, hati-hati aliran sesat ya. Lah ngerti-ngerti mbak nangis, wah aku diunek ke aliran sesat, sedih karena dicela. Itu wajar seperti itu, yakni melakukan satu kebaikan kemudian dicela, ya kan, wajar nangis, ya kan. Tapi coba, ada enggak yang nangis ketika dikatakan, ih jilbabnya panjang, ngikuti sunnah ya, bagus sekali katanya, terus nangis? Ada? Belum ada. Sulit. Enggak harus nangis. Tapi sikap Anda ketika dipuji dan dicela sama. Contoh, sebagian bapak-bapak yang alhamdulillah sudah mulai melaksanakan sunnah ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Jenggot. Sedurunge jenggoten tidak pernah dicela. Basal mulai latihan jenggoten. Diunek-uneke. Ih, dene tua temen kok siki. Ya. Itu masih ringan, ya ora apa-apalah. Jan wis tua iki. Datang lagi, ih, dene semakin hari semakin kaya. Nah, sedih dia, lapor, "Ustaz, ada apa?" Saya dicela, kenapa? Ini Ustaz, oh begitu, sabar Ustaz. Gimana Ustaz, saya berat sekali melaksanakan ini Ustaz. Ya sabar. Sehari kemudian dia balik lagi, ketawa. Ustaz, ada apa? Ternyata Ustaz, banyak yang memuji saya sekarang Ustaz. Oh, kamu kalau dicela sedih? Iya Ustaz. Kalau dipuji senang? Iya Ustaz. Berarti belum zuhud. Belum zuhud. Karena dia masih cari perhatian siapa? Orang. Orang zuhud adalah orang yang cari perhatian dari Allah. Gak peduli orang mau bilang apa, pateng klekar, pateng jempalik melihat dia, yang penting dia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya zuhud. Ya. Jadi ternyata berat. Ya, ternyata berat. Kemudian pertanyaan, dan ini definisi yang terakhir. Apakah seorang yang berharta bisa juga berlaku zuhud? Jawabannya iya. Cirinya apa? Cirinya adalah, ciri orang yang berharta dan bisa berlaku zuhud adalah apabila penambahan harta dia, bertambahnya harta dia tidak membuat dia senang. Dan apabila hartanya berkurang, tidak membuat dia sedih. Gampang napa angel niku. Duwe simpenan kata, angger kurang sedih, angger tambah seneng. Oh, berarti belum zuhud. Orang yang zuhud itu biasa-biasa saja menikmati seperti itu. Karena dia pikirannya apa? Mau tambah mau kurang, yang penting bagaimana saya menggunakan harta saya ini nanti untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sekilas tentang zuhud. Insyaallah akan kita pelajari lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya di kitab Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam An-Nawawi. Demikian, wallahu taala a'lamu bissawab, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.